الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما معنى سنة من حيث اللغة؟ نعم، تمام. الطريقة، ما معنى طريقة؟ نعم، جالان أو ميثود yang baik saja kira-kira. Nah, global artinya baik ataupun buruk, terpuji ataupun tercela. Nah, kemudian secara istilah syar'i kita sebutkan berapa makna? 4 makna. Makna yang pertama, nah, bimakna apa? Al-hadith. Bimakna al-hadith, ahsan. Bimakna al-hadith. Dan ini definisinya siapa? Ahlul hadith. Definisinya ahlul hadith. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mustahabbah. Atau selain mustahabbah, nafilah. Atau mandubah. Atau masnunah. Nah, dan ini definisinya siapa? Nah, para fuqaha. Definisinya para fuqaha. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga siapa? Nah, nah, syariat. Yang dimaksud dengan sunnah adalah syariat, baik itu perintah, larangan, fikih ataupun aqidah. Dan ini definisinya para ulama apa? Mutaqaddimun. Definisinya para al-mutaqaddimun. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yakni para al-mutaakhirun. Definisi mereka bahwasanya sunnah adalah al-aqidah, untuk membantah, menolak ahlul bid'ati wal ahwa. Naam. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, lafaz berikutnya setelah kita mengetahui as-sunnah, kemudian potongan yang setelahnya, yaitu al-jama'ah. Lafaz ini, ikhwani afidhakumullah, ista'malahu al-mutaqaddimuna wal-mutaakhirun. Lafaz ini dipakai banyak ta'ifah minal mutaqaddimina wal-mutaakhirin, ulama dari kalangan terdahulu dan setelahnya. Di antaranya tabaqat Imam Ahmad dan yang datang, ya, setelah beliau. Mereka menggunakan lafaz jamaah. Dan ternyata, barakallahu fikum, kalau kita melihat kepada hadis-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan lafaz ini 1400 tahun yang lalu. Nah, ya, ketika beliau menyebutkan firqatu an-najiyah, golongan yang selamat, golongan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada mereka, ta'ifatul mansurah. Pada hadithul iftirak, di hadis perpecahan umat, Yang mana hadis tersebut sahih, diriwayatkan dari banyak para sahabat, Abu Hurairah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Satafta iftaraqatil yahud ala 71 firqa." Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Wahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Satu di surga, 70 di neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqa. Kaum Nasara mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wahidatun fil jannah, satu di surga. Wa 71 fil nar, 71 neraka. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Sataftariku hadhihi al-ummah, umat ini akan terpecah belah. Ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja. Bertanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dengan satu kata, al jamaah. Mereka adalah al jamaah. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, telah datang hadis minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamassuk, telah datang himbauan, anjuran, motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berpegang teguh dengan al-jamaah waluzumiha, dan memegangnya dengan erat. Di banyak hadis diperintahkan kita untuk berjamaah. Bahkan sampai berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bi annaha mustafidhah, bahwasanya hadis-hadis yang datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berjamaah ini datang dengan riwayat yang banyak, mustafidhah, mutawatirah. Di antaranya kita menyebut 3 hadis saja. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadis tersebut sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-jama'atu rahmah, jamaat ini rahmat, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya nikmat. Wal-furqatu adab, memisahkan diri itu adab, berpecah itu siksa. Al-jama'atu rahmat, jama'at itu rahmat, wal-furqatu adab, berpisah belah itu adab. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Muqbin Ibn Hadi Al-Wadi'i, muhadith dari negeri Yaman, dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna allaha ma'al jama'ah, innallaha ma'al jama'ah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ini bersama jamaah. Hadis ini menyebutkan lafaz jamaah. Mendapatkan apresiasi yang besar. Ini yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab Al-Faruq. Dari sahabat Umar bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaknya kalian ini berjamaah. Hendaknya kalian ini berpegang teguh erat dengan al-jamaah. "Wa iyyakum wal furqah." Hati-hati kalian dari perpecahan. Hati-hati kalian dari apa? Perpecahan. Melepaskan diri daripada al-jama'ah. Menghindari al-jama'ah. Tidak mau berjama'ah. Menyendiri. Peringatan dari Nabi SAW. Wa iyyakum wal furqah. Hati-hati kalian daripada perpecahan, perselisihan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena sesungguhnya syaitan itu bersama satu. Syaitan itu bersama siapa? Bersama satu. Wa minal itsnain ab'ad, dari dua orang syaitan semakin menjauh. Berarti semakin banyak syaitan kabur dari mereka. Wa minal itsnain ab'ad, dari dua orang syaitan semakin menjauh. Faman arada buhbuhatal jannah, barang siapa yang menginginkan buhbuha, surga yang paling tinggi. Faman arada buhbuhatal jannah, yang menginginkan surga, fa'alaihi bil jama'ah, hendaknya dia berjamaah. Dua kali Nabi SAW menyebutkan lafaz jama'ah pada hadis ini. Perintah dari beliau, himbauan. Tinggal sekarang ikhwani afidhakumullah, apa sih makna daripada al-jama'ah? Apa arti maksud daripada jamaah yang terdapat di hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, yang terdapat dalam sunnahnya? Di sini ikhwani afidhakumullah, para ulama ikhtalafa ala khamsati aqwal. Mereka berselisih pendapat sampai lima perkataan. Wa asahuha thalatha, dari lima pendapat ini tiga yang paling kuat. Mereka berselisih menjadi lima pendapat dan tiga yang paling dekat. Pendapat yang pertama ikhwani hafizakumullah, yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah ahlul ilmi wad-dini was-sunnah wal-athar wal-hadith. Ini pendapat yang pertama. Apa itu al-jama'ah? Ahlul ilmi. Wad-dini was-sunnah wal-athar wal-hadith. Mereka adalah ahlul ilm. Mereka para ulama. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Ahlul din, ahlu agama. Ahlu sunnah, yang mengerti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlul hadith, ahlul athar. Artinya apa? Mereka adalah para ulama. Berarti berpegang teguh dengan al-jama'ah, berpegang teguh dengan para ulama. Mereka adalah ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pendapatnya Abdullah ibn Mubarak, Abu Abdurrahman. Kemudian ini juga merupakan pendapatnya Yazid ibn Harun. Ketiga-tiganya mereka mengucapkan dengan lafaz yang hampir mirip. Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah, Abdullah ibn Mubarak, Abu Abdurrahman, kemudian Yazid ibn Harun, rahimahumullah. Ketika sampai di firqatun najiyah, golongan yang selamat, golongan yang akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengucapkan, in lam yakunu min ahlil hadith, fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau bukan mereka itu ahlul hadith, saya sudah tidak tahu lagi siapa. Dan ucapan beliau dinukil oleh Imamul Hakim dalam Ma'rifat Ulumil Hadith. Begitu pula ini juga merupakan pendapatnya Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Beliau berkata mengenai Al-Jama'ah, hum ahlul ilmi. Jama'ah itu ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Dan kepada pendapat inilah condong pula Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah, Muhammad ibn Isa, Abu Isa At-Tirmidhi. Berkata Imam At-Tirmidhi di dalam kitabnya Jami' As-Sunan, tafsirul jama'ah, tafsirnya lafaz jama'ah adalah ahlul fikih, orang-orang yang mengetahui fikih, wal ilmi, orang-orang yang mengetahui ilmu, wal hadith, orang-orang yang memiliki hadith. Artinya mereka adalah para ulama ahlul hadith. Sudah berapa yang sudah kita sebutkan tadi? Yang pertama siapa? Al-Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, Abdullah ibn Mubarak. Yang ketiga, Yazid ibn Harun. Yang keempat, Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Yang kelima, Al-Imam At-Tirmidhi. Lima ucapan mereka semua dinukilkan, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, masing-masing dengan sanadnya kepada mereka, dengan sanad yang sahih, di dalam kitabnya Syaraf Ashabil Hadith, keutamaan Ahlul Hadith. Kitab yang amat sangat bermanfaat, karya tulis dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ini yang masyhur di antara mereka, masyhur di antara para ulama, bal udah ijma'an, bahkan sebagian di antara mereka menukilkan ijma'. Yang dimaksud dengan jama'ah, yang dimaksud dengan firqatun najiyah, yang dimaksud dengan ta'ifatul mansurah, mereka adalah ahlul hadith, ahlul ilmi. Kenyataan di lapangan, kalau kita melihat kepada catatan sejarah, memang fakta menyebutkan, dari sekian fitnah demi fitnah, ahlul hadithlah yang mereka mengangkat panji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan menegakkan al-haq di antara umat. Kita teringat pada zaman tiga khalifah, ketika tersebarnya fitnah khalqil Qur'an, yang mana mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang terdepan di dalam memenangkan sunnah? Imam Ahmad ibn Hanbal, dan beliau ahlul hadith. Pada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau yang terdepan, tidak pantang mundur untuk menegakkan sunnah, memenangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan berpegang teguh dengan akidah yang benar. Mereka adalah ahlul hadith. Alladzina nafau an dinillah tahrifal ghalin. Mereka lah yang menafikan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wantihalil mubtilin, kepincangan ahlul batil. Watakwilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang bodoh. Mereka lah ahlul hadis. Yang kedua, humus sahabah, jamaah itu maksudnya sahabat, berarti berpegang teguh dengan jamaah, berpegang teguh kepada para sahabat. Dan ini pendapatnya Umar ibn Abdul Aziz al-Umawi. Pendapatnya Umar ibn Abdul Aziz al-Umawi. Karena memang di antara sebagian lafaz, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang masuk surga saja wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "Man kana mithlu ma ana alaihi wa ashabi." Mereka yang mengikuti kepada apa yang aku bawa dan para sahabatku. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Berarti al-jamaah ditafsirkan dengan lafaz yang kedua. Berarti mereka siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, wulat al-umur, pemerintah, wali al-amr. Pendapat yang ketiga adalah wulat al-umur. Alladhi ajma'an nas 'alaihi, karena umat manusia akan berkumpul bersamanya. Mereka lah yang punya kekuatan. Wa humul hukam, mereka lah yang menegakkan hukum. Wa humul umara, mereka para raja. Wa humus salatin, mereka para sultan. Wa humul muluk, mereka para presiden, perdana menteri. Mereka lah waliil amr. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Al-Khattabi di dalam kitabnya Ma'alim As-Sunan. Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad. Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad dan Ibn Jarir At-Tabari dari kalangan ahli tafsir. Ibn Jarir At-Tabari dan Al-Imam Al-Khattabi. Karena ikhwani afidhakumullah, yahsul ijtima' wal-i'tilaf biwalil amr, akan terjadi persatuan, perkumpulan tentu dengan para pemerintah. Artinya apa? As-sam'u wa ta'ah, selalu dengar, taat kepada perkara-perkara yang baik. Wa adamul khuruj 'alaihim, tidak memberontak, tidak keluar dari kepercayaan kepada mereka. Nah, pendapat mana yang paling benar? Thalathatul aqwal mutaqaribah. Ketiga-tiganya bisa untuk digabungkan. Ketiga-tiganya hak. Coba kita lihat bahwasanya al-jama'ah adalah luzumu sahabah, mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pendapatnya keberapa ini? Yang kedua, Dan para sahabat, mereka siapa? Hah? Para ulama atau bukan ulama para sahabat? Mereka adalah para ulama. Mereka adalah ahlul ilmi. Mereka yang menyampaikan hadith-hadith Nabi. Mereka ahlul din. Mereka yang melanjutkan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tiba di zaman kita. Aqidatan wa manhajan, kita mengikuti para sahabat yang mereka adalah para ulama, yang mereka adalah ahlul ilmi. Aqidah dan manhaj mereka. Wa min aqidati sahabah wa min manhaji sahabah, di antara aqidahnya para sahabat, manhajnya para sahabat, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemerintah, wa adamil khuruj alaihim, tidak memberontak, tidak keluar daripada ketaatan, wa adamil muqatalah, tidak angkat pedang kepada mereka. Maka tiga perkataan ini, nah, tidak ada yang kontradiksi, dan ini adalah makna al jamaah, berpegang teguh dengan para sahabat, dan mereka adalah para ulama, dan di antara manhaj dan akidahnya adalah taat, patuh, dan tidak keluar dari waliyil amr. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Nah, insyaallah pada hari esok kita akan menyebutkan definisi dua kata ketika digabung, ahlu sunnah wal jamaah, dengan beberapa dalil yang menopang akan definisi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ilahuna walhamdulillah.